Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin hadibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر تجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أهل بيته وعلى جميع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم آمين. فأما بعد تنتظر بأين رحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita lafazkan rasa syukur kita kepada Allah dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Mukhtasar Ibni Abi Jamrah yang Alhamdulillah pihak masjid telah pun mendatangkan buku yang menguraikan ataupun yang menterjemahkan kitab ini. Alhamdulillah insyaAllah moga-moga Allah beri kesempatan dalam tempoh setahun saya berada di Malaysia ini untuk kita dapat khatamkan kitab ini biiznillah. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Kita masuk dalam mukadimah. Kita masih lagi di mukadimah kita. Dan mukadimah pada muka surat, kalau kita buka kitab tu, mukadimah pada muka surat yang kedua. Saya tak nak baca tu. XX1 1X. XX1X. Itu dia punya nombor tu. Tak reti kira Roman. Jadi kita masuk pada itu, kita berhenti sampai, kalau dalam buku ni, pada ucapan, pada perenggan yang kedua, baris yang perenggan yang kedua, baris yang kelima. Okey. Baik, kita, iaitu pada ucapan buku ni, ditambah pula keterangan dari beberapa orang qadi yang pernah aku jumpai. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, saya bacakan penterjemah kitab ini menyatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-mutarjim, saya baca beratlah senang. Dalam pilihanku, di antara kitab-kitab hadis sahih ini ialah kitab Al-Imam Al-Bukhari kerana lebih sahihnya dan beliau rahimahullahu taala adalah daripada orang-orang saleh yang diperkenankan doanya. Jadi pada minggu lepas kita telah menceritakan mengapa Al-Imam Al-Bukhari, kitab beliau dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah sebagai kitab untuk diringkaskan. Mengapa kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari yang dipilih? Kerana disebut di sini Al-Imam Al-Bukhari itu kitabnya dipilih untuk diringkaskan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah adalah di atas dasar kerana kitab sahih Al-Bukhari ialah kitab yang paling sahih. Banding kitab-kitab sahih yang lain, jumhur para ulama mengatakan sahih Al-Bukhari adalah lebih sahih, lebih kuat kesahihannya berbanding dengan sahih Al-Imam Muslim. Jadi oleh kerana itu, pengarang kitab kita iaitu Al-Imam Ibnu Abi Jamrah memilih sahih Al-Bukhari untuk disaring hadis-hadisnya, untuk dipilih hadis-hadis yang paling penting untuk menjadi tatapan para hadirin dan juga para umat Islam seluruhnya. Dan kerana beliau rahimahullahu taala adalah daripada orang-orang saleh yang diperkenankan doanya. Yang kedua, kenapa beliau memilih kitab ini? Kerana Al-Imam Al-Bukhari itu sendiri orang saleh. Jadi kita membaca, kita melihat kesan-kesan orang saleh ini sangat sangat baik. Sebab tu kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat ada orang soleh tu adalah tempat yang penuh dengan keberkatan. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi SAW telah diminta oleh Sayyidina Jibril untuk turun pada beberapa tempat yang mana tempat itu ada kesan-kesan orang soleh. Antaranya kubur Nabi Allah Musa AS. Antaranya tempat lahir Nabi Isa AS. Nabi Muhammad diminta untuk turun, singgah sebentar di tempat-tempat begini dan melakukan solat 2 rakaat. Kerana bukan kita menyembah tempat tersebut, bukan kita menyembah orang tersebut, tetapi keberkatan yang ada pada orang itu, dia akan menyebabkan segala tempat yang pernah dijaki oleh orang itu ada keberkatannya, doa diterima. Sebagai contoh dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana kisah perbualan di antara Nabi Allah Zakaria alaihissalam dengan Sayyidatuna Maryam. Anna laki hadza, ketika mana Sayyidatuna Maryam rumahnya ataupun biliknya dimasuki oleh Nabi Allah Zakaria yang merupakan bapa saudara kepada Nabi, kepada Sayyidatuna Maryam, bapa saudara kepada Sayyidatuna Maryam, berikut dalam kisahnya bapa saudara. Sebab ibu Sayyidatuna Maryam dengan isterinya, dengan isteri Nabi Allah Zakaria adik-adik. Isteri Nabi Allah Zakaria kalau ikut dalam kitab-kitab lama namanya Elizabeth. Yang Elizabeth, Elizabeth tu asal dia dari Ali Sabat. Ali Sabat itu adalah nama kepada isteri Nabi Allah Zakaria AS. Di dalam riwayat-riwayat lah, sama ada benda itu benar atau tidak, kita tak pasti. Sebab perkara ini ada disebut dalam kitab Taurah. Tetapi tidak pula didatangkan oleh hadis atau Al-Quran nama sebenar isteri Nabi Allah Zakaria AS. Jadi apabila ada kisah-kisah di dalam Taurah ataupun Al-Injil yang tidak pula bercanggah dengan Al-Quran Al-Karim, tetapi tidak ada perlakuan pula bila Al-Quran mengatakan perkara itu betul atau tidak, maka konsep kita dengar, kita terima, tapi jauh di hati kita serahkan kepada Allah. Kalau benar, benarlah. Kalau salah, salahlah. Contoh macam nama isteri Nabi Allah Zakaria. Dalam Al-Quran tak dinyatakan siapa. Dan tak ada pula Al-Quran yang menyatakan bahawa nama Elizabeth itu bukan nama Sayyidatuna isterinya Nabi Allah Zakaria. Jadi sebarang apa yang disebut dalam kitab Taurah dan juga Injil pada hari ini yang tidak bercanggah dengan Al-Quran Al-Karim dan tidak pula dinyatakan oleh Al-Quran ataupun hadis bahawa itu benar atau tidak, maka kita mengambil sikap nasma' wala nu'min. Kita dengar tapi kita tak beriman. Mungkin benar, mungkin salah. Jadi kalau ikut dalam kisah-kisah dinyatakan dalam kitab-kitab tafsir, isteri Nabi Allah Zakaria namanya Ali Sabat. Ali Sabat ni adalah adik-beradik dengan ibunya Sayyidatuna Maryam yang bernama Hanna. Hanna itu adalah ibu Sayyidatuna Maryam. Jadi Nabi Allah Zakaria adalah orang yang telah menjaga Sayyidatuna Maryam daripada kecil lagi. Jadi ketika mana Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab ataupun tempat ibadat Sayyidatuna Maryam, tiba-tiba Nabi Allah Zakaria terperanjat apabila melihat ada buah-buahan yang berlawanan musim berada di bilik Sayyidatuna Maryam. Sebagai contoh, pada ketika itu katakan tak ada buah anggur, patutnya buah anggur bulan lain. Tempat tu tak ada lagi buah anggur, anggur tak bukan musimnya lagi. Tiba-tiba di dalam bilik Sayyidatuna Maryam ada buah anggur yang ranum. Jadi menyebabkan Nabi Allah Zakaria hairan, siapa pula bawa buah daripada tempat yang asing, sedangkan kawasan sekitar tidak lagi berbuah buah anggur belum lagi berbuah. Lantas Sayyidatuna Zakaria, Nabi Zakaria AS bertanya kepada Sayyidatuna Maryam, "Anna laki hadza?" Mana kamu dapat? Macam mana kamu boleh memperolehi buah ini? Di mana kamu memperolehi buah ini? Kata Sayyidatuna Maryam, "Qalat huwa min indillah." Sesungguhnya buah ini hanyalah daripada Allah. Maknanya rezeki daripada Allah secara langsung. Bukan ada orang bagi, bukan daripada mana-mana, terus direct daripada Allah SWT. Mendengar ucapan itu, maka Nabi Zakaria pun terus berdoa di tempat ibadat Sayyidatuna Maryam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di situlah Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria berdoa di tempat mihrab, di tempat ibadat Sayyidatuna Maryam. Kerana tempat itu tempat barakah, tempat peribadatan Sayyidatuna Maryam dan tempat turunnya kurniaan Allah berupa buah-buahan yang bercanggah dengan musim. Jadi tempat-tempat yang baik ini ada keberkatannya. Bukan kita menyembah tempat. Kita bukan beriman bahawa tempat itu bagi kesan atau sebagainya. Tetapi di dalam Islam, tempat-tempat yang ada kaitan dengan orang-orang soleh, tempat itu tempat yang penuh dengan keberkatan. Jadi sebagai contoh, apabila ada orang-orang yang dia ini hidupnya baik, maka membaca segala hasil mahsul tulisan beliau, menziarahi pusara beliau adalah di antara perkara yang begitu penuh dengan keberkatan. Sebab tu Al-Imam Ibn Abi Jamrah memilih Sahihul Imam Bukhari, kerana Imam Bukhari itu sendiri antaranya adalah orang yang mustajab dan orang soleh. Doanya diperkenankan oleh Allah SWT. Beliau berdoa kepada pembaca-pembacanya. Al-Imam Al-Bukhari sendiri pernah mendoakan agar pembaca kitab sahih beliau akan diberkati oleh Allah SWT. Baik, seterusnya disebut sini, ditambah pula keterangan daripada beberapa orang qadhi yang pernah aku jumpai. Mereka yang mengetahui ilmu hadis dan mengembara untuk menuntut ilmu, mereka itu menegaskan bahawa tidak dibaca kitab hadisnya, maksud kita hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari, dalam masa kesulitan, melainkan dilepaskan. Dan tidaklah tenggelam kapal atau tenggelam sampan yang dibawa belayar bersamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Al-Imam Ibnu Abi Jamrah ingin menyatakan lagi, mengapa beliau memilih sahih Imam Ibnu Bukhari untuk dijadikan sebagai kitab asas untuk disaring hadis. Sebab tujuan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah nak pilih satu kitab hadis yang besar, beliau akan pilih-pilih hadis-hadisnya. Nak pilih kitab mana? Jadi beliau kata antara sebab beliau memilih Sahihul Imam Al-Bukhari kerana beliau telah bertemu dengan beberapa orang qadhi, telah bertemu dengan beberapa orang hakim. Qadhi zaman dulu bukan qadhi nikah tu. So, qadhi zaman hari ni qadhi nikah lah. Qadhi zaman dulu hakim. Hakim yang memutuskan sebarang permasalahan umat dengan hukum hakam syarak. Jadi qadhi zaman dahulu adalah kita boleh kata hakim lah, hakim besar pada zaman hari ni, yang mana mereka bertanggungjawab dalam kerajaan Islam. Kerana apa saja berlaku, isu berlaku, mereka lah yang akan memutuskan hukum kepada masalah yang berlaku berdasarkan syariat Allah SWT. Jadi qadhi ni biasanya mereka akan sering bermusafir dari satu tempat ke satu tempat. Kenapa? Kerana kadang-kadang timbul satu masalah memerlukan kepada satu keputusan, maka mereka terpaksa meminta, sebagai contoh qadhi tertentu, pergi ke tempat yang tertentu untuk memutuskan hukuman di tempat tersebut. Jadi kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah, ada di kalangan beberapa orang qadhi yang saya temui yang mempunyai pengetahuan dalam bidang ilmu hadis dan pengetahuan yang luas tentang pemusafiran, banyak musafir, menyatakan kepada saya daripada para ketua yang diakui kelebihannya. Kalau dalam terjemah ini, diterjemah mungkin secara ringkas. Tapi kalau nas asalnya tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang menyatakan kepada Al-Imam Ibn Abi Jamrah adalah qadhi. Qadhi itu tahu kenapa dia sendiri telah bertemu dengan beberapa orang soleh. Maknanya, qadhi itu oleh kerana dia banyak bermusafir, dia telah bertemu dengan ramai orang-orang soleh. Bertemu dengan ramai para awliya, para ulama. Dan mereka, orang-orang soleh ni, menyatakan kepada beberapa orang qadhi tadi. Lantas qadhi itu pun cerita pada Imam Ibn Abi Jamrah bahawa Sahih Al-Imam Al-Bukhari ini, kalau dibaca pada waktu-waktu kesukahan, kesusahan, kesukaran, maka masalah yang dihadapi akan selesai. Jadi sampai ke tahap itu keberkatan Sahih Imam Al-Bukhari, kalau ada masalah dibaca Sahih Bukhari, selesai masalah insya-Allah Subhanahu taala. Kerana keberkatan hadis Nabi, keberkatan Imam Bukhari, dengan mustajabnya doa Imam Bukhari, dengan solehnya Imam Bukhari, sampai menjadi satu pengalaman para ulama, kalau timbul apa masalah, dibaca Sahih Al-Bukhari, selesai masalah itu. Sebab itu tuan-tuan, dalam sejarah Mesir sendiri, ketika Mesir diserang oleh Perancis, para ulama telah mengumpulkan orang ramai yang tidak terlibat dalam perangan. Orang-orang tua, kanak-kanak yang tidak mampu untuk berperang, gadis-gadis, orang perempuan, dihimpunkan di dalam Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Lantas para ulama membacakan Sahihul Imam Al-Bukhari. Perang sedang berlangsung. Tentera Islam sedang melawan. Jadi yang tak dapat nak berlawan, para ulama kumpul. Daripada duduk ke rumah, daripada duduk bersedih, mari kita ke Masjid Al-Azhar, kita baca Sahihul Imam Al-Bukhari. Moga-moga keberkatan hadis Sahih Bukhari menyebabkan Mesir akan selamat daripada ujian Allah Ta'ala, yang mana ketika itu berlaku peperangan yang dahsyat di antara tentera Islam dengan tentera Salibiyah yang dipimpin oleh Belanda, yang Perancis ketika itu. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, sampai ke tahap itu keberkatan yang ada pada Sahihul Imam Al-Bukhari. Dan juga dinyatakan pengalaman orang-orang sebelum ni, kalau bawa Sahih Al-Bukhari di dalam kapal, bawa dalam sampan, setakat pengalaman tak ada lagi kapal itu tenggelam. Maknanya tidak karam kapal kalau dibawa Sahihul Imam Al-Bukhari. Maknanya dengan keberkatan hadis itu, dengan keberkatan Al-Imam Bukhari, Allah menentukan kapal yang dibawa Sahih Al-Imam Al-Bukhari tidak berlaku karam ketika itu. Dia sampai begitu sekali. Oh, maknanya Sahih Bukhari ini satu kitab yang agung, yang mana selain daripada keagungan hadis Rasulullah yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, tambah pula dengan keberkatan Imam Bukhari, tambah pula satu lagi pengalaman orang sendiri. Yang mana kalau ada masalah baca Sahih Bukhari, selamat. Siapa yang bawa Sahih Bukhari dalam kapal tak tenggelam. Maknanya kalau kita kiaskan pada hari ini, kalau bawa Sahih Bukhari dalam kapal terbang, insyaAllah tak terhempas. Kalau bawa Sahih Bukhari dalam kereta, insyaAllah tak akan berlaku masalah apa-apa. InsyaAllah tak eksiden lah maknanya. Kalau kita kiaskan lah. Dan saya pun tak tahu ada pengalaman atau tidak orang macam bawa Sahih Bukhari. Tentu boleh try sekali. Bawa Sahih Bukhari dalam ni. Tapi jangan bawa saja. Ada masa baca. Tak faham tu kenian. Sekurang-kurangnya kita baca hadis walaupun tak faham, tak tahu makna. Sekurang-kurangnya ada keberkatan yang mengalir pada jiwa kita. Dan mungkin kalau kita nak belajar hadis Sahih Bukhari, kita akan cari kelas-kelas yang mengajar Sahih Bukhari. Antaranya Alhamdulillah hari ini kita buka untuk mempelajari hampir 300 hadis daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebut di sini, maka ingatlah aku. Maka ingatlah aku. Moga-moga yang betul bukan ingatlah ya. Inginlah. Sebab kalau dalam terjemahan bahasa Arab asalnya, gemar. Saya merasa gemar. Saya terjemahkan, maka saya merasa gemar terhadap keberkatan-keberkatan tersebut. Ditambah lagi dengan keberkatan hadis itu sendiri. Jadi moga-moga penterjemah ataupun mungkin penterjemah dah okey dah. Yang tukang taip tu berlaku kesilapan. Moga-moga yang betul adalah, maka inginlah aku. Maksud ataupun gemarlah aku. Moga-moga itu yang betul. Sebab apa namanya, berdasarkan dalam terjemahan asal bahasa Arabnya begitu. Jadi tuan-tuan, ini satu kelebihan ya. Dalam ilmu Islam ni kita ada kitab asal. Jadi kalau ada keraguan kita boleh rujuk. Al-Quran diterjemah macam mana pun kita ada kitab asal. Tapi orang Kristian dia boleh bercanggah di antara terjemahan Bible dalam bahasa Inggeris, terjemahan Bible dalam bahasa Arab, terjemahan Bible dalam bahasa Melayu sebagai contoh. Dia nak rujuk kitab asal mana? Mereka tidak ada kitab asal. Sebab itulah masing-masing akan menterjemah berdasarkan kepahaman masing-masing. Dan kadang-kadang kepahaman itu silap, lantas rosaklah kepahaman. Saya pernah ada pengalaman, saya bandingkan di antara Bible dalam bahasa Arab dengan Bible dalam bahasa Melayu. Di dalam New Testament, dalam kitab Injil lah yang didakwa oleh golongan Kristian, dalam bahasa Arab disebut bagaimana anak murid kepada Nabi Isa memanggil Nabi Isa dengan gelaran Ya Muallimi ataupun Ya Sayyidi, wahai guruku ataupun wahai ketuaku. Tiba-tiba dalam terjemahan bahasa Melayu, anak-anak murid kepada Al-Imam, kepada Nabi Allah Isa, dalam bahasa Melayu disebut mereka memanggil Nabi Isa dengan gelaran wahai Tuhanku. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut Ya Muallimi, wahai Tuan Guruku, wahai Guruku. Dalam bahasa Inggeris pun tidak dinyatakan bahawa yang dipanggil adalah wahai Tuhanku. Tapi bila terjemah ke bahasa Melayu, dia terjemah wahai Tuhanku. Lepas tu antara perdebatan yang antara Kristian dengan Islam, antara hujah digunakan oleh para ulama, anak murid kepada imam, kepada Nabi Allah Isa sendiri, memanggil Nabi Isa dengan gelaran wahai Tuhanku. Wahai Tuanku ataupun wahai guruku, tidak disebut wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Jadi penterjemahan ini sangat bahaya kalau tidak ada kitab asal. Dan Alhamdulillah, kitab-kitab Islam, Al-Quran sendiri, hadis ni, kita ada bahasa asal yang akan dijaga oleh Allah. Kalau berlaku kesilapan penterjemah sekalipun, kita boleh refer, kita boleh rujuk kitab asal. Dan itulah di antara makna kepada Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran Al-Karim, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran Al-Karim. Sampai ke hari ini Alhamdulillah Allah memberikan perakuan Al-Quran kita, begitu juga dengan hadis Nabi dan ilmu-ilmu Islam, tidak akan berlaku kesongsangan ataupun tipu daya di dalam menterjemahkan ataupun dalam memahami ayat-ayat tersebut. Maka inginlah aku memperolehi segala berkat di samping berkat hadis untuk pembersih segala karat daki di dalam hati ya. Semoga dengan kurnian Allah dibuka dari yang menutupinya dan terangkat pula tekanan hawa nafsu yang sangat banyak berkumpul padanya. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Ibnu Abi Jamrah kata, oleh kerana tengok Sahih Bukhari ini penuh dengan keberkatan, saya rasa saya nak pilih Sahih Al-Bukhari. Saya nak pilih hadis-hadisnya. Moga-moga karat yang ada di dalam hati ini yang merupakan dosa, dosa-dosa yang merupakan karat dalam hati akan dihilangkan oleh Allah dengan keberkatan membaca hadis-hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Sebab bila kita baca hadis Nabi, kita tahu tentang Nabi. Akhirnya kita malu dengan Nabi. Kita mula nak jadi baik. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, orang ini dekat dengan Allah SWT. Payah nak buat maksiat. Sebab orang yang jauh dengan Allah Ta'ala pula, sembahyang tinggal, tak biasa dengar Al-Quran, hadis apatah lagi, orang inilah yang selalunya akan menjadi mainan syaitan. Mereka akan ditipu daya oleh syaitan dan sering tergelumang dan jatuh di dalam kancah dosa. Sebab tu kata Imam Ibn Abi Jamrah, saya gemar sangat-sangat. Tambah pula dengan keberkatan hadis, tambah dengan keberkatan Imam Bukhari, untuk saya pilih kitab ini, iaitu Sahih Imam Bukhari, supaya apa yang ada dalam hati manusia yang berupa karat dosa ini akan hilang. Dan semoga dengan kurniaan Allah, Allah akan menghilangkan apa-apa yang ada dalam hati manusia yang berupa kegelapan maksiat dan dapat menyahkan daripada hati sebarang hawa nafsu yang teruk yang telah begitu banyak tercantum di dalam hati. Jadi dengan harapan karat yang ada dalam hati akan hilang, yang dah bercantum teruk dalam hati pun Allah boleh hilangkan dengan keberkatan hadis ini. Dan kata penterjemah, seterusnya dengan menyampaikan segala hadis yang mulia itu akan terpeliharalah dari tenggelam dalam lautan bid'ah dan dosa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita mempelajari ilmu hadis Rasulullah SAW disebutkan di sini, insya-Allah kita akan selamat daripada lautan bid'ah dan lautan dosa. Digambarkan umpama bid'ah itu satu lautan. Bid'ah ni apa tuan-tuan? Bid'ah ni setiap benda yang bercanggah dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Ada orang terjemah bid'ah apa yang tak dibuat oleh Nabi. Betul juga, itu terjemahan dari segi asal bahasa. Tapi kalimah bid'ah yang dimaksudkan dari sudut istilah syarak adalah sebarang benda yang tidak dibuat oleh Nabi kemudian bercanggah pula dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab ada juga benda-benda yang Nabi tak buat tetapi tidak pula bercanggah dengan syariat. Yang ini tidak dinamakan bid'ah dari segi asal Islamnya. Kalau nak sebut bid'ah pun, ulama sebagian sebut bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Bid'ah ni maknanya benda baru. Jadi yang dimaksudkan di dalam kalimah bid'ah di sini adalah sebarang benda baru yang tidak dibuat oleh Nabi bercanggah pula dengan syariat Islam. Contoh, buat kelab malam. Nabi tak buat kelab malam. Kita buat kelab malam bid'ah. Kita buat benda-benda yang haram yang lain. Kita create satu Facebook, kita create satu web sebagai contoh untuk kita siarkan berita-berita palsu. Nabi tak buat, itu satu bid'ah. Kita keluarkan satu pandangan bahawa sebagai contoh, negara ini sepatutnya hanya mengikut akal kita je, tak payah nak wujud agama. Itu satu bid'ah, tidak dibuat oleh Nabi bercanggah dengan Islam. Tapi kalau bid'ah yang itu tidak bercanggah dengan Islam, kita sambut Maulidur Rasul sebagai contoh. Kita sambut Hijratul Rasul, Nabi tak buat pula. Tapi bila dirujuk dalam kitab-kitab fiqh, tidak pula menyatakan haram kita buat satu sambutan untuk menambahkan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi SAW. Maka ini bid'ah, tetapi bid'ah yang tidak haram. Yang dimaksudkan dengan sini, semoga dengan baca hadis selamat daripada bid'ah, adalah bid'ah yang membawa kepada dosa dan selamat daripada segarang dosa. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam satu hadis yang lain, Nabi menyatakan, Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha fahafizaha fa'addaha kama sami'aha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nadzarallahu imra'an, Allah akan menggemilangkan wajah, mencahayakan wajah seseorang. Sami'a maqalati, dia dengar ucapan saya, kata Nabi. Fawa'aha, dia memahaminya. Fa'addaha, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar. Orang yang mendalami ilmu hadis, kalau kita tengok, kalau tuan-tuan bisa tengok muka-muka para ulama hadis, muka mereka tenang je kita tengok. Muka penuh dengan cahaya. Sebab apa tuan-tuan? Nabi berjanji orang yang mendalami ilmu hadis, Allah bagi cahaya kepada wajahnya. Mungkin orangnya berkulit hitam sebagai contoh, tapi kita nampak dia tenang je. Ada nur, ada cahaya yang kita rasa, ada ketenangan hasil daripada melihat mereka. Kerana mereka itu merupakan orang yang menyambungkan kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas semakin kita hampir dengan Allah, hampir dengan Nabi, kita akan jauh daripada maksiat dan jauh daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Setelah sempurna penyusunannya sebagaimana yang ditaufikkan oleh Allah, okay, maka dihitungkan jumlah semuanya iaitu sebanyak 294 hadis. Jadi melalui ucapan ini tuan-tuan, kita tahu mukaddimah ini ditulis lepas selesai hadis dikumpulkan. Walaupun namanya mukaddimah, maknanya mukaddimah ni kita kata kata-kata aduan lah. Tapi kadang-kadang sebagian para ulama dia menulis kitab-kitab ni, dia buat pendahuluan dulu baru dia start tulis kitab. Ada setengah ulama dia tulis dulu sampai habis baru dia buat pendahuluan. Jadi melalui zahir ucapan Al-Imam Ibn Abi Jamrah ini, kita dapat mengetahui kerana Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Abi Jamrah bila disebut hadis berjumlah dengan 294 hadis, maknanya hadis dah siap dah semua beliau pilih. Barulah beliau tulis mukaddimah ini. Ada setengah kitab pula mukaddimah tulis dulu. So, sebagai contoh, katakan mukaddimah karangan Al-Majmu'. Kalau kita buka kitab Al-Majmu', di sana ada mukaddimah. Ada kata-kata aluan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Tapi kitab itu tak sempurna kerana Imam Nawawi meninggal dulu. Meninggal sebelum kitab itu sempurna. Maknanya kita tahu, bila kitab tak sempurna, tiba-tiba ada mukaddimah, maknanya Imam Nawawi tulis mukaddimah dulu, baru tulis di kitab. Jadi macam saya sendiri, kalau saya terjemah hadis, saya tulis mukaddimah dulu, barulah saya menulis kitab. Jadi dalam ucapan ini kita dapat tahu, mukaddimah yang dimaksudkan ini, secara zahirnya adalah ditulis selepas kitab ini selesai ditulis. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, penterjemah hadis kitab ini, dia nak terus ringkas. Kalau ikut terjemah asal bahasa Arabnya, tidak dinyatakan jumlah 294 hadis itu secara tepat. Dia sebut, kalau dalam matan hadis asal, saya buka kejap. Disebut tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, dia kata falamma kamulat bihasabi ma waffaqallahu ilaih fa idza hiya 300 hadisin ghairu bid'in. Maksud dia kalau terjemah betul-betulnya, kalaulah dan tak kala mana kitab ini telah sempurna berdasarkan apa yang telah ditaufikkan ataupun diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala, maka jumlah hadis-hadis itu adalah 300 hadis melainkan beberapa saja. Maknanya 290 lebih-lebih-lebih. Berapa tak dinyatakan secara tepat. Penterjemah kita pula, terus setelah beliau bilang, beliau terus letakkan, step terus. Jumlah hadis ni sebanyak 294. Untuk memudahkan kita. Pun begitu tuan-tuan, asal kitab ini, Al-Imam Ibn Abi Jamrah tak nyatakan jumlah hadis tu secara tepat. Beliau nyatakan 300 hadis melainkan beberapa hadis. Maksudnya lebih kurang dalam 290 lebih lah macam tu. Tak dinyatakan dengan jelas berapakah jumlah hadis yang disebutkan oleh beliau. Cuma penterjemah kita memudahkan kita dengan mendatangkan terus berapa banyak jumlah hadis yang beliau telah kira di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ini. Permulaannya adalah hadis mengenai wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan akhirnya kemasukan ahli syurga ke dalam syurga serta kurnian Allah ke atas mereka dengan redhanya yang kekal. Jadi Imam Ibn Abi Jamrah beritahu, kitab saya ni jumlah hadisnya hampir-hampir 300. Hadis mula-mula sekali cerita tentang peristiwa turun wahyu kepada Nabi. Hadis yang terakhir nanti, kalau kita baca sampai akhir, kita akan jumpa hadis yang terakhir, cerita bagaimana ahli syurga masuk syurga dan bagaimana Allah bagi nikmat kepada ahli syurga. Maknanya ada dua kebaikan. Kebaikan mula-mulanya kebaikan dapat wahyu. Sebab daripada wahyu yang turun kepada Nabi, kita kenal Islam. Islam itu satu nikmat, satu kebaikan. Setelah itu kita beramal Islam, kita akan dapat nikmat yang terakhir nanti. Kebaikan yang terakhir, iaitu kebaikan masuk dalam syurga dan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata beliau, aku namakan susunan ini jam'un nihayah fi badil khairi wa ghayah, dalam sebuah riwayat wal ghayah. Jam'un nihayah fi badil khairi wal ghayah, dalam sebahagian nuskah yang lain wa ghayah, macam yang diterjemahkan di sini. Jadi kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah, setelah saya melihat, saya susun kitab ini di antara dua kebaikan. Kebaikan mula-mula, kebaikan yang terakhir. Yang kebaikan mula-mula, kita dapat wahyu. Maknanya Nabi dapat wahyu sampaikan kepada kita. Itu satu kebaikan yang besar. Kebaikan yang seterusnya, iaitu kebaikan selepas kita akan masuk syurga nanti. Juga satu kebaikan. Maka saya namakan buku saya ini, dengan melihat dua kebaikan ini, saya namakan dengan nama Jam'un Nihayah fi badil khairi wa ghayah ataupun wal ghayah. Maksud dia menghimpunkan kesudahan hadis pada permulaan kebaikan dan penyudahan kebaikan. Maksud dia beliau nak kata, saya nak himpunkan hadis-hadis ini yang mana ada pada dua kebaikan. Hadis-hadis yang berlegar di antara dua kebaikan. Kebaikan permulaan dan kebaikan penghujung nanti. Kebaikan permulaan maksud dia hadis cerita pasal wahyu. Kebaikan penghujung iaitu hadis yang menceritakan tentang kemasukan kita insyaAllah ke dalam syurga Allah SWT. Jadi beliau namakan buku ini melihat kepada bagaimana bentuk susunan hadis di dalam kitab ini. Oleh kerana kitab ini mula dengan kebaikan, tutup dengan kebaikan. Beliau kata saya namakan buku ini, yang kita kata Mukhtasar Ibn Abi Jamrah tu nama famous. Nama asal kitab ni Jam'un Nihayah Fi Bad'il Khairi Wal Ghayah. Menghimpunkan kesudahan hadis ni. Daripada awal saya kumpul sampai habis hadis. Semua hadis ni terletak pada permulaan yang baik. Bad'il Khair pada permulaan yang baik. Wal Ghayah. Dan juga terletak pada pengakhiran yang baik. Iaitu hadis yang pertama cerita pasal kebaikan, turun wahyu. Cerita hadis yang terakhir juga cerita pasal kebaikan, iaitu kebaikan kita akan dapat masuk syurga Allah dan kita dapat memperoleh nikmat Allah di dalam syurga nanti. Kata penterjemah, dan aku tidak bezakan di antara segala hadis itu dengan mengadakan bab bagi tiap-tiap satunya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau buka dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari akan letakkan hadis di bawah tajuk besar. Jadi tajuk besar kita namakan kitab. Kalau buku Sahih Bukhari kita akan jumpa mula-mula sebagai contoh kitabu al-iman. Tajuk besar cerita pasal iman. Di bawah kitabul iman ada tajuk-tajuk kecil. Disebut sebagai babu kaza wa kaza. Bab begian. Babul iman contoh. Bab dan sebagainya. Di bawah bab Imam Bukhari datangkan hadis. Jadi setiap hadis tu akan diletakkan di bawah bab tertentu. Kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah, saya tak nak letak sebarang bab. Sebab tujuan kitab ini untuk meringkaskan. Jadi beliau tidak mendatangkan bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau sendiri tidak mengada-ngadakan bab sendiri. Dan beliau ringkaskan sanad hadis. Tak nyatakan guru-guru yang menyambungkan yang antara beliau sampai kepada Rasulullah. Terus datangkan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini langsung untuk meringkaskan buku ini. Dan aku tidak bezakan di antara segala hadis ini dengan mengadakan bab bagi tiap-tiap satunya. Dengan harapan. Kata Imam Ibn Abi Jamrah, saya buat buku saya ini selain tadi disebut, moga-moga karat-karat dosa tu Allah ampunkan. Moga-moga dosa yang dah bertepek di dalam hati tu Allah selesaikan, Allah bersihkan. Dengan harapan, kata beliau, semoga Allah sempurnakan bagiku dan setiap orang yang membaca atau mendengarnya memperolehi permulaan kebaikan serta kesudahannya. Kata beliau, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya namakan kitab ini dengan nama di atas. Maksud dia saya namakan kitab saya ini Jam'un Nihayah Fi Bad'il Khairi Wal Ghayah. Menghimpunkan kesudahan hadis, sekalilah dengan awal-awal tadi, diletakkan pada awal-awal yang baik dan juga akhir yang baik. Saya namakan dengan nama ini dengan harapan agar Allah menggunakan permulaan yang baik berserta penghujung yang baik untuk saya. Moga-moga saya pun dapat kebaikan peringkat awal. Dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran, akhirnya saya dapat ikut. Dan akhirnya saya dapat kebaikan yang akhir nanti, iaitu dapat masuk syurga. Dan moga orang yang membaca kitab saya ini ataupun mendengar kitab saya ini juga akan memperolehi permulaan yang baik dan penyudahan yang baik. Maknanya hebat ulama' dulu, dia tak lupa kat kita. Dia doa, ya Allah, moga-moga saya dapat. Moga-moga orang yang belajar buku ni dapat. Kalau tak belajar pun pernah dengar hadis yang disebut dalam buku ni pun, moga-moga dia dapat, ya Allah, kebaikan yang baik, iaitu dapat tentang ilmu Islam, dapat tahu hukum hakam, dapat kenal hadis Nabi, dan akhirnya akan memperolehi kebaikan yang terbaik, yang terakhir nanti, iaitu setelah kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, maka kami memohon kepada Allah yang pemurah, Tuhan Rabbul Arsyil Azim, Tuhan Arasy yang maha besar. Arasy Allah ni besar. Apa itu Arasy? Kalau ikut asal makna Arasy itu maksud dia singgah sana. Arasy ni maksud dia singgah sana. Tetapi bukanlah bermaksud singgah sana ni kalau rujuk kepada raja, tempat dia duduklah kursi dia tu. Tapi bukanlah bermaksud Allah duduk atas kursi, tidak. Tapi ada satu makhluk Allah yang begitu besar sekali yang bernama Arasy. Macam mana bentuk ni kita tak tahu. Tapi disebut bahawa Arasy Allah ni begitu besar. Maknanya Allah ni hebat, Allah ni agung. Arasy yang begitu besar pun Allah boleh cipta. Maknanya Allah ni lebih segala-galanya. Allah menguasai segala-galanya. Jadi kata pengarang, berdasarkan ucapan berterjemah, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Tuhan Rabb, Tuhan Rabbul Arsyil Azim, maksudnya pemilik arasy yang besar, supaya ia menjadikan dia pembersih bagi hati kami dan penyembuh bagi agama kami semata-mata dengan limpah kurnia dari Tuhan selainnya. Jadi kata apa namanya Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, saya mengharapkan mohon kepada Allah yang memberikan sebarang, Tuhan yang bersifat Maha Pengasih. Allah bagi nikmat tanpa minta sebarang benda pada kita. Allah bagi nikmat bukan sebab kita buat ibadat. Dah, kalau kita tak buat ibadat pun Tuhan bagi nikmat. Buktinya orang bukan Islam, dia lawan Allah, dia sembah selain daripada Allah, tapi Allah tetap bagi nikmat di dunia juga. Itulah sifat Allah yang Maha Pemurah, yang memberi tanpa mengharap sebarang balasan. Allah yang memiliki arasy yang begitu besar. Kata beliau, saya mengharapkan agar hadis-hadis yang diimpunkan ini akan menjadi penghapus bagi segala dosa yang ada dalam hati kami dan sebagai ubat bagi penyakit yang melanda agama kami. Agama tu tidak berpenyakit asalnya. Tapi kadang-kadang orang lain buat macam-macam, akhirnya orang nampak agama Islam ni teruk. Orang nampak agama Islam ni tak boleh. Orang nampak agama Islam ni tak sesuai. Asalnya Islam tu tak bermasalah. Yang bermasalah ada orang ambil penyakit pergi tempek kat Islam. Akhirnya kita nampak Islam kita berpenyakit. Kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, moga-moga apa yang kita buat kali ini, moga-moga buku ini menyebabkan Allah akan menghilangkan segala penyakit yang melanda umat Islam, yang melanda agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala-gala kebaikan kepada kita. Tiada Tuhan selainnya. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa lagi yang kita nak harap kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berselawat ke atas sayyidina Muhammad, penyudah bagi para nabi, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesailah mukadimah bagi Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, yang mana dalam kitab ini Al-Imam Ibni Abi Jamrah mendatangkan kepada kita bagaimana metod penulisan kitab ini. Mudahnya kita boleh ambil beberapa kesimpulan. Beliau memilih Sahih Al-Bukhari kerana inilah kitab yang paling sahih sekali. Yang kedua, beliau bertujuan untuk memudahkan para pembaca. Lantas beliau menghapuskan atau menidakadakan sebarang nama-nama perawi yang menyambungkan di antara Al-Imam Al-Bukhari sehingga kepada Nabi, melainkan beliau hanya datangkan nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian beliau tidak pula memilih hadis yang banyak. Beliau hanya memilih 300 hadis, kurang daripada 300 hadis. Beliau hanya memilih kurang daripada 300 hadis dan beliau mengharapkan kitab ini akan bermanfaat. Dan setakat ini tuan-tuan, kita dapat lihat bukti keberkatan kitab ini. Walaupun Al-Imam Ibnu Abi Jamrah telah pun meninggalkan kita ratusan tahun lamanya, tetapi beliau masih lagi dapat kita dengar ucapan beliau melalui kitab yang sampai kepada kita sampai ke hari ini. Jadi ini sebagai tanda keberkatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau sehingga kitab beliau dibaca sampai ke kita pada hari ini. Dan tuan-tuan pun dah dengar nama-nama para guru yang menyambungkan di antara kita sehinggalah kepada Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Berapa puluh guru-guru yang telah menyambungkan kita dengan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan masuk pada hari ini hadis yang pertama, tapi rasanya tak akan dapat baca semua sekali. Kita baca setakat mana yang dapat sampai sebelum pukul 1:30 insyaAllah. Baik tuan-tuan, saya akan bacakan dulu apa namanya matan hadis yang pertama ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت. Dalam sebagian riwayat yang lain, ya, riwayatnya qultu ma ana biqari. Maksud saya dalam riwayat ini, qultu ma ana biqari. fa'akhazani faghatani ath-thaniyata hatta balagha min al-jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa'akhazani faghatani ath-thalithata thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram faraja'a biha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yarju'u fu'aduhu فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر di sini disebut وكان امرأ قد تنصر dalam sebagian riwayat lain tiada kalimah qad terus وكان امرأ تنصر tapi dalam kitab kita ni penterjemah mendatangkan sebahagian riwayat wa kana imra'an qad tanassara dan sebagainya lain wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al ibrani fa yaktubu min al injil bil ibraniyyati ma syaa Allah an yaktub wa kana shaykhan kabiran qad amiya fa qalat lahu khadijatu ya ibn ammi isma' min ibni akhi boleh juga dibaca min ibni akhi dalam sebagainya riwayat min ibni akhi tapi di sini dibariskan mini bani akhi. Itu di antara dua cara bacaan. Ya bani ammi, isma' min bani akhik. Faqala lahu Warqah, ya bani akhi, madza tara? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khabara ma ra'a. Faqala lahu Warqah, hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa. Ya laitani fiha jaz'an. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qawmuk faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw mukhrijiyahum qala na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi wa in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara thumma lam yanshab waraqatu an tufiya wa fatara al-wahyu tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut susunan hadis, sebagian para ulama menyatakan sampai wafatara al-wahyu itu selesai hadis. Adapun ucapan qala ibn Syihab itu adalah hadis yang seterusnya. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu. Kita berhenti sampai wafatara al-wahyu, kita anggap itu hadis pertama. Nanti ada rezeki kita akan lihat pula hadis yang kedua qala ibn Syihab. Saya ambil pendekatan sebagian ulama yang menyatakan dia ada dua hadis. Hadis yang pertama, hadis sampai ucapan wafatara al-wahyu. Hadis yang kedua pula adalah qala ibn Syihab. Ada dua hadis tapi berkait salah ada satu sama lain. Baik tuan-tuan, kita lihat pula terjemahan. Kita lihat terjemahan bagi hadis yang pertama ini. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dikhabarkan bahawasanya ia telah berkata, maksudnya Sayyidatuna Aisyah telah berkata, permulaan wahyu yang dimulakan dengan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah mimpi yang benar di dalam tidur. Kata Sayyidatuna Aisyah, wahyu yang mula-mula turun kepada Nabi bukan datang Sayyidina Jibril terus, tetapi wahyu dah yang mula-mula datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah berupa mimpi yang benar. Maksud mimpi yang benar ni, Nabi mimpi, lihat betul apa yang Nabi mimpi di alam jaga, di alam realiti. Jadi banyak kali Nabi mimpi, lepas tu Nabi bangkit tidur, akhirnya Nabi lihat apa yang Nabi mimpi itu berlaku pada alam jaga. Jadi banyak kali berlaku begitu, dan itulah sebagai wahyu yang mula-mula sekali. Sebab mimpi para Nabi adalah wahyu. Mimpi para Nabi adalah wahyu. Sebab tu pernah sekali Nabi mimpi. Nabi mimpi lihat orang dibangkitkan di akhir zaman nanti. Di akhirat nanti. Ada yang baju tak cukup. Ada yang baju dapat tutup sampai pinggang. Ada yang sampai sampai baju dia tu daripada bawah dapat tutup sampai sini je. Sampai sini je. Tapi kepala apa semua tak ni. Lepas tu katanya Rasulullah, saya lihat Umar, baju beliau belirit lagi. Bukan tak cukup, belirit. Ha, maknanya Nabi mimpi tengok Sayyidina Umar berpakaian melirit-lirit. Bukan tak cukup baju, belirit lagi. Akhirnya para sahabat tanya kepada Nabi, "Fama awwalta ya Rasulullah? Apa yang kamu nak takwilkan dari mimpi ini? Apa maksud mimpi kamu ini Rasulullah?" Kata Nabi, "Din. Baju itu adalah agama. Ada orang agama ni sampai tak paha je. Main sikit je kepahaman tentang agama. Ada orang bolehlah sikit-sikit sampai tutup badan. Tapi Sayyidina Umar, kepahaman beliau terhadap agama sampai melirik-lirik banyak betul. Maknanya kepahaman yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Umar ni begitu banyak sekali sehingga digambarkan dalam mimpi Nabi pakaian Sayyidina Umar melirik-lirik. Sebab tu bila kita mimpi, kalau kita mimpi kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau kita mimpi tengok kita punya pakaian koyak rabak, itu maksudnya agama kita bermasalah. Sebab di alam alam mimpi, pakaian itu sebagaimana hadis tadi menggambarkan agama kita, menggambarkan bagaimana sikap ataupun nilai agama kita di sisi Allah. Tapi kalau kita lihat mimpi kita, pakaian kita okey, berjubah lagi mungkin, berlerit-lerit lagi mungkin, maknanya tuan-tuan itu satu berita gembira bahawa Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawa pakaian kita, agama kita adalah agama yang baik dan sempurna. Moga-moga Allah mimpikan kita dengan mimpi itu. Itu antara yang saya dengarlah daripada guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Baik. Permulaan wahyu yang dimulakan dengan dia, maksudnya wahyu mula sekali yang diberikan kepada Nabi apa dia? Adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Maka tiadalah junjungan, iaitu Nabi SAW bermimpi satu mimpi, melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh. Maknanya waktu pagi contoh kan. Sekarang ni kan waktu pagi. Tuan-tuan nampak tak ni? Mesti nampak punya. Sebab waktu pagi, main clear, clear. Tapi kalau tengah malam, gelap, saya tunjuk begini, tuan-tuan nampak tak? Saya pun tak nampak. Jadi maknanya tuan-tuan, kata Sayyidatuna Aisyah, apa yang Nabi mimpi tu nampak serius, nampak betul berlaku di alam jaga, macam kita tengok benda pada waktu pagi. Tak ada sama-sama. Yang Nabi mimpi pun tak ada sama-sama, bangkit-bangkit, tengok betul apa yang Nabi mimpi berlaku pada alam realiti. Maknanya itu mimpi yang benar. Kemudian disukakan kepadanya, disukakan kepada Nabi SAW untuk berkhalwat, berasingan diri. Maksud khalwat ni bersunyi-sunyian, duduk sorang-sorang. Dan adalah junjungan berkhalwat di Gua Hira, lalu beribadah di dalamnya. Iaitu beribadah di dalam masa beberapa malam yang berbilang-bilang, yang berbilang-bilangan sebelum kembali kepada ahlinya dan berbekalan untuk yang demikian itu. Kata Imam Ibn Abi Jamrah, berdasarkan hadis sahih Imam Al-Bukhari ini, Rasulullah SAW lepas mimpi yang benar tadi, Nabi diberikan kegembiraan untuk bersunyi-sunyian di dalam Gua Hira. Orang pun tanya, siapa yang memberikan kesukaan kepada Nabi? Ada orang kata, orang-orang, ada beberapa orang yang menggalakkan Nabi. Tapi nampak gayanya bukan orang yang galakkan Nabi. Yang menggalakkan Nabi itu adalah daripada Allah sendiri. Allah campakkan dalam jiwa Nabi rasa suka untuk bersunyi-sunyian di Gua Hira beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam-malam yang berbilang-bilang. Ini bukan duduk sehari dua, lama. Bawa bekalan. Habis bekalan barulah Nabi turun daripada Gua Hira pergi balik ke rumah baginda, rumahnya Sayyidatuna Khadijah, ambil bekalan balik, pergi balik ke Gua Hira. Duduk lama. Habis bekalan balik semula. Begitulah keadaan Rasulullah SAW yang sering berulang-alih daripada rumah ke Gua Hira. Habis bekalan balik rumah, ambil bekalan, pergi balik ke Gua Hira untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian junjungan kembali kepada Khadijah dan berbekalan sama seperti itu juga hingga datanglah kepadanya kebenaran. Katanya Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan hadis ni, Rasulullah ulang-alih tadi, habis bekal balik rumah, ambil bekal pergi balik ke Gua Hira. Berterusan perkara itu sehinggalah datang kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah wahyu yang turun kepada Nabi melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi tuan-tuan, di sini ada beberapa pengajaran. Yang pertama tuan-tuan, kalau kita lihat antara tanda orang itu dicinta pada Allah, dia akan cari waktu untuk dia bersunyi-sunyian dengan Allah. Maknanya kita dalam masa kita contoh dalam beribadat, walaupun dalam Islam ni ibadat kita disyariatkan secara berjemaah. Contoh kita sembahyang berjemaah. Kita sembahyang seorang-seorang pun kita akan baca Fatihah ihdina, tunjukkan kepada kami, walaupun sembahyang seorang-seorang. Tak sebut pun ihdini, tunjukkan kepada saya ya Allah jalan yang lurus. Tak, kita sebut juga ihdina. Sebab dalam Islam ni kita dibawa satu konsep kebersamaan. Konsep orang Islam ni satu bangsa. Negara umat Islam ni bukan dibatasi dengan sempadan geografi. Di mana aja orang Islam, itu negara kita. Maknanya negara Islam ni luas. Tidak dipisah-pisahkan oleh sempadan geografi. Begitulah satu ketika dahulu. Sehinggalah datang penjajah membeza-bezakan. Akhirnya orang Islam di Malaysia bila tengok apa yang berlaku di Thailand, itu bukan orang kami. Dia memang orang Islam tapi bukan orang Malaysia. Nampak? Dari mula dibawa satu pemikiran melihat kepada unsur-unsur nasionalisme ataupun unsur-unsur kebangsaan itu melampau. Sehingga kadang-kadang tidak melihat saudara semuslim yang lain sebagai saudara kita juga. Jadi tuan-tuan, walaupun dalam ibadat Islam ni ibadat yang menggalakkan kita untuk mempunyai konsep kebersamaan, tetapi kena ada satu masa kita beribadat, kita sorang-sorang dengan Tuhan. Iaitu ibadat-ibadat sunat. Adat orang bercinta tuan-tuan ni tak nak ajak orang lain bercinta dengan makmur dia. Ha. Ada tak orang, saya nak dating ni, jom join sekali? Tak ada ya. Dia mesti nak berdua-duaan. Sebab tu kita istilahnya tangkap khalwat. Sebab dia duduk sorang-sorang. Dia khalwat ni bersunyi-sunyian. Memang ada orang bercinta begitu. Dia tak nak bercinta, dia ajak orang ramai. Semakin intim cinta itu, semakin dia tak nak orang lain tahu tentang apa yang dia buat bersama dengan kekasih dia. Tapi kalau cinta lelaki perempuan yang tidak diikat dengan ikatan syarak, itu berdosa. Dengan Allah Ta'ala pula, kita juga kena ada nilai begitu. Kita mencintai Allah, kita kena ada satu waktu, kita tak nak orang lain ada. Sebab kita nak private dengan Allah Ta'ala. Kita nak kita saja dengan Allah Ta'ala ketika itu. Kita nak mengadu dengan Tuhan, kita nak memuji Allah. Kita nak menuturkan baik-baik cinta kita dengan Allah. Memuji, memuja, bertasbih kepada Allah. Menangis di hadapan Allah. Benda tu perlu kepada satu masa kita duduk sorang-sorang dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ada qiyamul lail. Sebab tu lah hadis ni Nabi sorang-sorang diri. Dan orang yang dia sentiasa duduk sorang-sorang diri. Orang tak ada dia duduk bilik sorang-sorang, ibadat kepada Allah. Dia akan rasa tenang. Dia kadang-kadang ada masalah dia mengadu dengan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau ada masalah, bangkit malam mengadu dengan Allah Ta'ala. Allah akan mudahkan masalah kita. Sebab ketika itu orang ni semua tengah tidur, kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya begini. Ya Allah, masalah. Macam kita mengadu manusia. Bahkan kita mengadu kepada Tuhan yang mampu memberikan penyelesaian. Dengan keyakinan kita bahawa Allah berkuasa atas segalanya, di sana Allah akan memberikan kelepasan. Cuma kadang-kadang Allah bagi kemudahan itu cepat, kadang-kadang lambat. Kita sebagai mukmin diuji apa pun dengan Allah Ta'ala, kita redha, kita mengadu kepada Allah, kita serah diri kepada Allah. Allah nak bagi jawapan dia, nak bagi kemudahan itu esok, alhamdulillah. Lusa, alhamdulillah. Allah tangguhkan di syurga nanti, alhamdulillah. Ada orang doa tak makbul pun, dia mula tertekan. Rupanya kadang-kadang Allah tak makbulkan doa ni sebab apa? Allah nak makbulkan di syurga nanti. Allah nak bagi benda lagi baik daripada apa yang dia nak minta. Jadi tuan-tuan, bila kita berdoa, selesai. Kita telah mendapat kebaikan. Sebab bila kita berdoa, Allah akan mustajabkan doa kita. Cuma sama ada besok, lusa akan datang ataupun di akhirat nanti. Jadi orang Islam ni semua yang berlaku pada dia, semuanya baik. Dan Nabi menunjukkan kepada kita konsep berseorangan diri di dalam peribadah. Janganlah tuan-tuan pani, saya malas sembahyang jemaah, sembahyang seorang-seorang. Tak. Sembahyang jemaah yang terbaik sembahyang ramai. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat seorang-seorang, itu yang terbaik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, di sini juga ada satu persyariatan, iaitu kalau kita lihat Nabi SAW berulang-alik daripada rumah ke Gua Hira untuk bersunyi-sunyian. Dan di sana tuan-tuan disebut bekalan. Kita nak berlayar, kita kena buat bekalan. Kita nak menuju kepada akhirat, kita kena ada bekalan. Apa bekalan kita yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah? Jawapan dia tak lain tak bukan, kita mesti ada inna khairazzan at-taqwa. Sesungguhnya bekalan yang paling terbaik adalah takwa. Ketakutan, gerun kita kepada Allah, ibadat kita kepada Allah. Itulah sebenarnya bekalan yang akan kita bawa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kutulah kita naik teksi sebagai contohlah. Jangan loket bagi lebih kepada orang. Tengok di meter tu RM20, bagilah RM25, bagilah RM30. Sebab RM10 tu akan kekal tuan-tuan. Saya pernah naik teksi lah. Saya naik teksi, Lepas tu saya bayar lebih. Menangis pakcik tu. Daripada Kuala Kangsar, daripada Lumbung Kerabau, pergi ke Pekan Kuala Kangsar. Borak-borak dengan pakcik tu semua. Lepas tu saya bagi lebih kat pakcik tu. Biasa sajalah. Kita ada rezeki lebih, kita bagi lebih. Pakcik tu kata, lebih sangat ni. Kutulah hari tu hari 9 Muharram baru ni. Saya kata, pakcik, hari ni 9 Muharram, hari baik. Besok hari 10 Ashura, hari baik juga. Jadi saya bagi lebih ni pakcik, moga-moga saya dapat keberkatan Allah Ta'ala. Menangis pakcik tu. Saya tengok bila dia menangis tu, saya rasa sejuk hati. Saya rasa macam dia doakan kepada saya, dia sedang melunturkan sesuatu kepada Allah untuk saya. Dan mana tahu tuan-tuan, nangisnya, tangisan dia tadi, mungkin dia orang susah. Dengan dapat dia lebih tu, dia punya syukur pada Allah. Doa dia ketika tak ada hijab, akhirnya kita dapat keberkatan. Hasil RM10 tak seberapa yang kita bagi lagi. Nak pergi kepada Tuhan, kena ada bekalan. Jadi, apa bekalan kita? Ibadat kita, sedekah kita, hadiah kita. Jangan lokek hidup di dunia. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, dalam beribadah juga kena ada bekalan. Janganlah beribadah ikut dan. Teribadah maknanya. Kita bukan rancang untuk ibadah. Kita teribadah. Teribadah pula. Contoh, kita tak nak pergi masjid. Tiba-tiba korang ajak pergi masjid. Dalam tengok Nabi SAW, ada bekalan. Nak duduk di Gua Hira mesti. Maya sebagai manusia mesti nak makan. Baik buat bekalan siap-siap. Habis bekalan yang mampu dibawa, bawa sebanyak banyaknya. Habis bekalan, balik semula. Maknanya tuan-tuan, dalam beribadah kita kena ada bekalan. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis-hadis yang lain, kita akan jumpa bagaimana isteri-isteri Nabi SAW sebagai contoh dalam kitabul Ghusl dan Sahih Bukhari, saya tak pasti sama ada dalam tasawuf atau tidak, disebutkan bagaimana Sayyidatuna Maimunah sebelum tidur, Sayyidatuna Maimunah akan menyediakan beberapa kegunaan Nabi untuk bagi tengah malam nanti. Dan letak siap-siap, yang ni air untuk Nabi berwuduk, yang ni kayu sugi Nabi. Maknanya dalam beribadat kena ada persediaan. Begitu juga kita tuan-tuan. Persediaan dari segi rohani, persediaan dari jasmani. Sebelum sembahyang, pasalnya kita mandi dulu. Kena wadah Tuhan ni. Memang kita serius. Macam mana kita nak dapatkan dunia, kita serius. Ada kertas kerjanya, ada blueprintnya, ada perancangannya, ada meetingnya. Baik dalam beribadah kepada Allah, kena ada kesungguhan seperti itu. Sebab yang kita nak bukan sekadar dunia, kita nak sampai ke akhirat nanti. Semoga ada kebaikannya tuan-tuan. Kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah pada Ahad bulan depan, Ahad minggu depan, kalau ada rezeki, ada umur, kita bertemu lagi insyaAllah subhanahu ta'ala. Itu saja daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin wa ja'alna min ibadikal salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang gerun kepada-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang saleh yang beribadat kepada-Mu ya Allah. Allahumma inna nashku ilaika ya arhamar rahimin. Dha'fa quwwatina fil ibadah. Faqawina ya aqwa ya qawi ya matin ya aziz. Ya Allah, kami mengadu kepada-Mu ya Allah. Betapa lemahnya kami dalam melakukan ibadat ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Gagah, gagahkanlah kami untuk kami melakukan ibadat kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma innal hayata qasirah wal hayatu ba'dal mamati tawilah. Ya Allah, hidup di dunia ini pendek ya Allah, tapi hidup selepas mati nanti ya Allah sangat panjang. Farzuqnal jannah warzuqnal hayata thayyibah fid dunya wa fil akhirah. Jadikanlah kami ya Allah, berikanlah kami syurga-Mu ya Allah, dan berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia ini ya Allah, dan kehidupan yang baik di akhirat nanti ya Allah. Allahumma akrim salamana wa hubbana ala al-habibil Mustafa. Ya Allah, sampaikanlah salam kasih kami, rindu kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ma fa'alnahu min tilawatil Quran wa min qira'atil ahadithin nabawiyah sababan fi dukhulis sururi fi qalbi Rasulillah alaihi salatu wasalam. Ya Allah, jadikanlah bacaan Al-Quran yang kami nyatakan dalam majlis ini ya Allah, bacaan hadis yang kami perdengarkan pada majlis ini ya Allah, sebagai sebab yang menyebabkan gembira hati Nabi terhadap kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Waj'alna ya Arhamar Rahimin ahibba al-habib waj'al al-habib habiban lana. Jadikan kami ya Allah para kekasih bagi Nabi, dan jadikan Nabi Muhammad itu ya Allah kekasih bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala al-habib Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.